Satu persembahan perdana bersama DJ Nago Bodikasi ada Bu Naro, kita bermain bersama So Dusif Emma Si. Ya Buya Sita Nelly juga terima kasih Atlantik. Kali Simbang Putra Raja Jis Putra Putra Umona Lisa Putra RLC Lembang juga terima kasih ya. Bang Munaro sudah dikasih bersama artisnya yang punya solusi bersama DJ-nya kemudian. Oke, kembali.